Kata beliau rahimallahu taala, "Ats-tsalits," yang ketiga, yaitu yang ketiga yang diringankan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan maksudnya. Dan apa yang diharuskan padanya kalau dia tidak berpuasa? Al-hamil wal murdi. Seorang perempuan yang sedang hamil dan yang sedang menyusui. Langsung ini sebenarnya yang ketiga dan keempat, tapi disatukan karena sama hukumnya dua orang ini. Jadi ini sebenarnya yang ketiga dan yang keempat. Karena yang pertama musafir, yang pertama al-marid, yang kedua al-musafir, yang ketiga al-hamil, yang keempat al-murdi, yang kelima nanti al-kabir awil ajuz. Ya, orang yang sedang hamil dan yang sedang menyusui ini disatukan karena sama. Ini termasuk yang dibolehkan untuk tidak berpuasa dan ini disepakati. Ini disepakati kalau dia apa? Boleh untuk tidak apa? Berpuasa. Disepakati kalau dia boleh untuk tidak berpuasa. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat akan dibolehkannya. Berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam sahih Imam Abu Daud, dari Anas bin Malik, tapi Al-Ka'bi, bukan Anas bin Malik yang kita kenal, tapi Anas bin Malik Al-Ka'bi, sama-sama namanya. Ya, sama-sama namanya. Kalau Anas bin Malik yang pembantu Nabi itu ya Al-Ansari. Dia orang Madinah. Dia bilang, dia berkata, "Annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah." Dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Wa huwa yataghadda. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang yataghadda, sedang makan siang. Paham kan? Yataghadda. Al-ghadda makan siang. Karena kalau makan pagi apa? Al-fatur. Makan malam al-asya. Ini yataghadda, Nabi lagi makan siang. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepada Nabi, kepadanya Nabi, yaitu Nabi berkata kepada siapa? Anas bin Malik Al-Ka'bi. Halumma ila al-ghadda, mari makan. Maksudnya mari makan siang. Faqala lahu an-nabi, maka berkata kepada Nabi, halumma ila al-ghadda. Qala, dia berbilang, ini shaum, saya sedang berpuasa. Padahal dia lagi safar ini. Kan dia datang dari tempatnya ke Madinah. Faqala lahu an-nabi, maka berkata kepada Nabi, "Inna Allah wada'a 'anil musafir as-shaum wa syatr as-shalah wa 'anil hubla wal murtid." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan dari si musafir berpuasa. Artinya berpuasa enggak wajib bagi si musafir. Walaupun kamu sudah berpuasa, mari makan. Karena boleh orang yang musafir tidak berpuasa. Paham kan? Nah, selanjutnya, wasatri sholat, demikian pula setengah sholat, karena sudah lewat. Orang musafir boleh apa? Jamak kosor. Iya kan? Zuhur, asar, isya, dia dua. Wa anil hubla wal murdi, diatopkan dari musafir. Tah? Dan demikian pula Allah letakkan puasa bagi orang yang sedang hamil dan yang sedang menyusui. Ini hadisnya. Hadis ya, riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Jelas ini? Jadi disepakati bahwa keduanya boleh untuk tidak berpuasa karena Nabi katakan wadoa. Allah letakkan membolehkan. Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, setelah itu pembicaraan apa yang wajib baginya, qada atau fidyah. Dipaham ini? Ini masalah ini adalah termasuk masalah yang rumit di dalam pembahasan puasa. Yaitu ketika seorang hamil atau menyusui tidak berpuasa. Masalahnya ketika dia tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa selesai masalah. Karena kadang orang menyusui dia berpuasa, kadang juga orang sedang hamil dia juga apa? Berpuasa. Iya kan? Tapi mereka boleh untuk tidak berpuasa. Apa yang wajib baginya? Apakah dia qadha atau fidyah atau qadha dan fidyah? Ini masalah. Ini masalah. Dalam masalah ini ada banyak pendapat. Di antara yang paling masyhurnya adalah 5 pendapat. Ada 5 pendapat. Beliau akan katakan, kata beliau, idza khafa ala anfusihima aftarata aftarata. Kita baca dulu. Wa qadata wa in khafata ala waladaihima aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yawmin miskina. Ini salah satu pendapat orang Hanabilah. Nah, apabila dia takut atas anfusihima, atas diri keduanya, artinya bukan bayinya yang dia khawatirkan, tapi dia takut terhadap apa? Dirinya. Maka aftarata wa qadata, dia berbuka dan dia qada. Kalau dia takut terhadap siapa? Dirinya. Dia khawatirkan dirinya, tahu ya? Bukan bayinya, bukan janinnya, tapi apa? Dirinya. Wa in khafata ala waladaihima, kalau dia khawatir atas anak dari keduanya, artinya dirinya insyaallah kalau berpuasa aman. Tapi ada keterangan dari dokter, misalnya kalau dia sedang hamil, nah kalau dia lagi menyusui kan dia bisa lihat sendiri bahwa anaknya tidak dapat air susu kalau dia apa? Menyusui. Kalau dia apa? Tidak berpuasa. Maka aftarata aftarata wa qadata, maka dia berbuka, tidak berpuasa, dan dia qada. Wa at'amata, dan dia kasih makan. Jadi dia berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa, tapi dia qada terus kasih makan. Bayar fidyah an kulli yaumin miskina, untuk setiap hari satu orang miskin. Ini pendapat rincian dari siapa? Hanabila. Iya. Saya sudah isyaratkan tadi dalam masalah ini ada 5 pendapat. Saya sebutkan semua pendapat itu dalam pembahasan buku semua tentang puasa Ramadan. Bisa antum lihat di bukunya. Ada ulama memang yang berpendapat, di antara mereka ada mengatakan bahwa yang wajib atas keduanya adalah membayar fidyah. Setiap hari satu orang miskin, tidak mengkodok, tanpa dirinci. Tanpa dirinci, apakah khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap bayinya, atau bayinya atau dirinya. Paham kan? Bayinya dan dirinya, tidak dirinci. Kapan seorang lagi hamil atau menyusui, dia cukup bayar apa? Fidyah. Dia cukup bayar fidyah. Ini pendapat dari, dinukil dari Ibnu Umar, dari satu jalur, karena masalahnya Ibnu Umar punya 2 jalur periwayatan. Ada penukilan dari jalurnya, iya, sebagian tabi'in, seperti ya dalam riwayat dari Ikrimah, ya, dan ada juga riwayat dari Atha enggak menunjukkan yang lain. Jadi memang dari Ibnu Umar ada 2 riwayat. Ini satu riwayat dari dia, satu riwayat darinya. Dia katakan bayar fidyah, bayar fidyah. Ini pendapat juga dinukil dari Ibnu Abbas dari satu jalur juga. Karena ada jalur lain dari Ibnu Abbas juga yang menunjukkan dia tidak seperti ini. Nanti kita akan nukil. Jadi satu riwayat juga dari Ibnu Abbas, dia seperti ini. Fidyah tidak kodok. Fidyah tidak kodok. Dan ini pendapat dipilih oleh Syekh Al-Albani. Ustadzul juga pilih pendapat ini. Ustadzul juga pilih pendapat ini. Fidyah tidak kodok. Paham kan? Ini dipilih oleh Ustadz kita Hafizullah Ta'ala. Berdalil dengan perkataan Ibn Abbas dan Ibn Umar. Itu yang belum dalilkan. Itu yang mereka pakai dalil. Paham kan? Perkataan Ibn Abbas dan perkataan siapa? Ibn Umar. Radiyallahu ta'ala nu terkait dengan ayat wa'alalladina yutikunahu fidyatun tu'amu miskin. Atas orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia bayar fidyah. Ini kan jelas. Tidak mampu untuk berpuasa. Siapa yang tidak mampu? Ya, mencakup banyak. Orang tua, yang tidak mampu berpuasa, orang sakit, mencakup juga siapa? Yang lagi hamil dan menyusui. Dengan fidyah itu to'amu miskin, dia bayar apa? Fidyah. Dinukil dari perkataannya, dia bilang, kata Ibn Abbas, kuthbitat lil hubla wal murdi'. Ini berlaku untuk perempuan yang sedang hamil dan sedang menyusui. Ini dalilnya. Tafsir Ibn Abbas terhadap apa? Ayat. Dan tafsir Ibn Abbas hujah kan begitu. Paham kan? Kalau tidak ada sahabat yang menyelisihinya, itu syaratnya nanti. Syaratnya. Kemudian, ini yang mereka pakai, demikian pula, ini yang dinukil dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala. Kalau itu tadi, riwayat dari Ibn Abbas, demikian pula Ibn Umar, sama seperti itu. Sementara pendapat yang kedua, ada yang menyatakan perempuan yang hamil itu mengkodok, tidak bayar fidyah. Perempuan yang sedang hamil, kodok, tidak bayar fidyah. Adapun yang sedang menyusui, bayar fidyah dan tidak kodok. Jadi pendapat kedua ini dia bedakan orang hamil dan menyusui. Kalau hamil, kodok, tidak bayar fidyah. Kalau menyusui, bayar fidyah. Paham dia rincian? Ini dia rinci. Dia rinci. Tidak ada dalil ini madhabnya orang Malikiyah. Demikian pula salah satu pendapat dari Syafi'iyah. Dalil mereka adalah, karena katanya perempuan yang sedang hamil serupa dengan orang yang sedang sakit. Nah, yang hamil mirip dengan orang sakit. Ya kan, tidak mampu untuk berpuasa. Itu katanya. Makanya dia bilang, kalau dia sedang sakit, kalau dia sedang hamil, berarti kodok. Sebagaimana orang yang sedang sakit, dia apa? Kodok atau fidyah? Kodok. Sementara menyusui, dia bilang apa? Bayar fidyah. Jadi dia bedakan. Dia bedakan. Dia karena mirip seperti itu katanya. Mirip seperti itu. Tidak bayar fidyah. Sementara yang sedang menyusui katanya, dia khawatirkan dirinya dan anaknya. Maka dia kodok dan bayar fidyah, dia bilang. Malah dia bilang seperti itu. Sementara pendapat ketiga, pendapat ketiga itu seperti yang di buku. Pendapat ketiga seperti yang di buku. Yaitu, jika si perempuan yang hamil atau menyusui mengkhawatirkan dirinya jika dia berpuasa, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan wajib qada. Seperti di buku. Wajib apa? Qada saja. Dan jika keduanya mengkhawatirkan anaknya, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan wajib mengkodok dan membayar fidyah. Itu ini yang ada di buku. Itu pendapat. Ya, ini adalah pendapat. Siapa yang berpendapat? Itu yang di buku. Pendapatnya orang apa? Hanabilah. Dan demikian pula ini pendapat sebagian Syafi'iyah. Paham kan? Pendapat sebagian apa? Syafi'iyah. Kata mereka seperti itu. Kenapa bisa merinci seperti itu? Karena kata mereka, ini serupa dengan orang yang sakit sedang sakit. Dia bayar fidyah karena keduanya tidak berpuasa. Sebab adanya yang tidak mampu untuk berpuasa. Dia bilang, ya, untuk berpuasa yaitu anaknya katanya. Dia bilang tidak mampu untuk berpuasa yaitu anaknya. Dan tidak mampu untuk berpuasa membayar fidyah seperti orang yang sudah tua. Artinya ini dia agak rumit. Rincian mereka, karena dia kiaskan dengan orang sakit. Pertama, dia kiaskan untuk orang sakit. Namanya orang sakit berarti apa? Kodok. Paham? Kodok. Kemudian setelah itu, kenapa dia harus bayar fidyah? Karena anaknya. Anaknya kan tidak mampu untuk apa? Berpuasa. Maka ini sama dengan orang tua. Kan dia khawatirkan dirinya dan anaknya. Kalau dirinya saja, dia kodok seperti orang sakit. Tapi kalau dirinya dengan anaknya, maka dirinya harus dia kodok. Anaknya, anaknya apa? Fidyah. Paham gak ini? Jelas ini dia rincian. Jadi dia melihat dua, diri si ibu dan si bayi. Makanya dia hukumi dua. Dia hukumi apa? Dua. Ini pendapat dari orang Hanabila itu. Sementara pendapat yang keempat, pendapat yang keempat katanya wajib kodok dan bayar fidyah tanpa dirinci. Kalau tadi kan dia rinci, khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap bayinya. Paham? Kalau ini pendapat yang keempat, wajib baginya qadha dan bayar fidyah. Bawa langsung. Tanpa melihat kepada apa, kenapa. Iya. Sama saja katanya, apakah dia khawatirkan, dia khawatirkan dirinya atau anaknya, atau dia khawatirkan kedua-duanya. Ini pendapat yang dipilih, ya, terkenal dari Imam Ahmad, dan ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Paham kan? Ini pendapat. Ada beberapa alasan yang mereka kemukakan. Banyak alasan. Banyak alasan. Di antara alasan mereka katanya, keduanya tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya. Kan begitu? Kalau khawatir terhadap dirinya, berarti dia apa? Qadha. Dan juga dia tidak berpuasa untuk maslahat orang lain. Yaitu siapa? Anaknya. Yaitu anaknya. Nah, yang tidak mampu untuk berpuasa, maka seperti ini bagi untuk bayar fidyah. Paham gak ini? Jadi dia lihat dirinya dan anaknya saja, tanpa rinci, mampu atau tidak, bahaya atau tidak. Jelas kan? Ini pendapat dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Ada lagi alasan lain yang mereka kemukakan. Sementara pendapat yang kelima, mereka katakan wajib qadha, tidak wajib baginya apa? Fidyah. Wajib qadha saja, tidak wajib fidyah. Kenapa? Banyak alasan. Pertama, ini pendapat ya. Sebelumnya kita sebutkan dulu yang berpendapat. Ini pendapat sebagian salaf. Ya. Demikian pula pendapat sebagian orang Malikiyah, juga merupakan mazhab dari Hanafiyah. Ini juga pendapat dari orang-orang Syafi'iyah, dipilih oleh Lajnah Da'imah, dan Syekh Ibnu Utsaimin memilih itu. Wajib qadha saja, tidak wajib apa? Fidyah. Dipilih oleh Lajnah Da'imah, ya, dan dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Ini tadi berbeda dengan dikuatkan oleh Syekh Albani dan Ustaz Dul terkait dengan ini. Iya, terkait dengan ini. Kalau pendapat tadi yang dipilih oleh Ustaz Dul, fidyah saja. Kalau ini, qadha saja. Jadi bertentangan. Iya, qadha saja. Ini pendapat ada alasan banyak yang mereka kemukakan. Yang mereka kemukakan. Pertama, mereka bantah dulu alasan-alasan yang ada tadi. Ketika dia bilang wajib fidyah, tidak wajib qadha. Iya. Nah, orang yang saat hamil, demikian pula orang yang sedang menyusui, itu kan lebih mirip dengan orang sakit. Dia tidak mampu untuk berpuasa. Paham kan? Iya kan? Dia tidak mampu untuk berpuasa. Ketika orang tidak mampu untuk berpuasa, fidyah atau qadha? Ini orang hamil, apakah sakitnya terus menerus atau akan putus, diharapkan kesembuhannya? Paham kan? Kecuali tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya lagi hamil, tahun depan menyusui, tahun depan hamil, tahun depan menyusui, ya, setiap tahun lahir, setiap tahun, ya, itu nanti betul itu namanya seperti orang sakit, tidak diharapkan apa kesembuhannya. Kalau itu ya fidyah. Iya kan? Ini orang hamil menyusui, kan kadang ada jarak. Dipahami? Berarti mirip dengan siapa? Orang sakit. Nah, orang sakit, qadha atau menyusui? Fidyah. Kan qadha. Tidak fidyah. Paham kan? Tidak fidyah. Yang kedua, riwayat dari Ibn Umar dan Ibn Abbas, itu kan telah tetap juga. Dari keduanya riwayat yang lain. Di riwayat yang pertama, dari jalur Ikrimah, mereka katakan fidyah. Sementara dari jalur Atha bin Abi Rabah, sama-sama tabi'in, mereka katakan dia qadha, tidak fidyah. Dia qadha, tidak fidyah. Berarti ada perselisihan dalam riwayat. Ketika ada perselisihan dalam riwayat, maka tidak bisa dipakai apa? Berhujjah. Tidak bisa dipakai berhujjah. Tidak bisa, dan tidak bisa dipakai apa? Dalil. Hanya dilihat mana dalil yang kuat. Jadi pendapat sahabat itu tidak dijadikan dalil. Kenapa? Karena ada perselisihan. Adapun juga yang mengatakan fidyah dan kodok, nah ini masalah. Seperti Ibnu Taimiyah, kan kalau dia kodok tidak ada fidyah. Kalau dia fidyah tidak perlu kodok, kan begitu? Paham kan? Ini kan kodok dan fidyah ini. Siapa yang kodok dan fidyah berarti dia mengumpulkan antara pengganti dan yang digantikan. Ini dia fidyah kenapa? Karena tidak puasa. Nah kalau sudah kodok, apakah harus fidyah? Kan tidak harus. Berarti dia kumpulkan antara pengganti dan yang digantikan. Dipaham ini? Berarti tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kemudian yang merinci, tidak ada rincian dalam syariat. Dalam syariat cuma dibilang Allah meletakkan puasa untuk murdi dan al-hubla. Tidak dibilang kalau khawatir kepada diri. Dari mana itu rincian? Paham bantahannya? Dari mana itu apa? Rincian. Seperti orang sakit, tidak dirincikan sakitnya. Seperti orang musafir, kapan dia safar? Apakah safar teropok? Safar-safar enak? Naik pesawat, duduk di kelas, hanya 2 jam ke Jakarta? Kan begitu? Jelas ini? Kan tidak dirinci safarnya. Sama-sama tidak dirinci. Kalau tidak dirinci, kita tidak rinci. Kita tidak rinci. Biarkan saja seperti itu, mutlak. Karena wajib beramal dengan dalil yang mutlak sampai datang apa? Takyidnya. Betul enggak? Diusulkan seperti itu. Kita wajib beramal dalil umum, dalil yang mutlak sampai datang apa? Pengkhususan atau koidnya, rinciannya. Jelas ini? Kalau tidak dirinci, kita tidak rinci. Jadi yang merinci, tidak ada dalil. Yang merinci, tidak ada dalil. Nah, maka sekarang, pendapat ini, yang paling kuatnya, yang dikuatkan oleh Lajnah Daimah dan Ibn Uthaymin. Oleh Ibn Uthaymin. Kenapa? Karena semua pendapat telah lewat, dalil tidak kuat. Ditambah lagi, mereka berdalil dengan hadis yang saya baca tadi. Nabi gandengkan musafir dengan al-murdi wal-hubla. 3 kan disebutkan dalam hadis tadi. Allah letakkan tidak wajibkan untuk berpuasa bagi si musafir. Iya kan? Kemudian bagi si al-hubla dan bagi si al-mardo. Diletakkan, digandengkan berapa? 3 kan? Musafir. Apa yang wajib baginya? Fidyah atau kodok? Hah? Itu maksudnya. Ini isyarat dari Nabi. Kita beramal dengan isyarat ini, itu lebih, paham kan? Lebih utama. Karena penggandengan itu ada faedahnya. Kalau seandainya tidak ada faedahnya, kenapa Nabi gandengkan? Paham kan? Walaupun ada sebagian ulama usul mengatakan dalalatul iftirad dhaif. Dalil berdalil dengan karena digandengkan itu adalah apa? Dhaif. Tapi dipakai oleh jumhur. Dipakai oleh jumhur. Dalalatul iftirad. Seperti digandengkan mandi Jumat dengan pakai parfum di hari Jumat. Iya kan? Jumhur mengatakan bahwa mandi Jumat tidak wajib karena digandengkan dengan pakai parfum. Paham Mubat? Hah? Nah sama ini. Walaupun kita menyelisih di sini pendapat Ustadzul, tapi kita pilih ini karena lebih kuat yang diterangkan oleh Ibnu Utsaimin. Yang diterangkan oleh Ibnu Utsaimin. Karena dia belum bantah dan belum jelaskan ilahnya. Kenapa kita harus berpegang dengan itu? Kenapa kita harus berpegang dengan itu? Walaupun untuk keluar dari silang pendapat, supaya antum tidak berselisih dengan Ustadzul, tidak berselisih juga dengan Syekh Ibnu Utsaimin, ya antum amalkan pendapat Ibnu Taimiyah, tidak apa-apa. Daripada berkelahi. Iya. Antum amalkan pendapat siapa? Ibnu Taimiyah. Apa pendapat Ibnu Taimiyah? Ya sudah, kita kodok dan fidyah saja. Aman masalah. Iya kan? Jelas ini? Ini. Tapi kalau kita lihat secara alasan, apa yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Lajnah Daimah, itu lebih utama. Dan Ustadzul juga katanya terakhir, dia bilang pendapat yang mayoritas itu perlu dilihat kembali. Karena memang hujahnya tidak bisa dibantah. Hujah dari pendapat yang terakhir tadi itu yang saya sebutkan, itu sulit dipatahkan. Beda kalau pendapat yang mengatakan fidyah bisa. Telah datang riwayat dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain. Jelas kan? Maka di sini pendapat yang paling mendekati, ya, menurut yang kita lihat adalah yang mengatakan qada tidak fidyah. kodok tidak hidiah. Kecuali keadaannya yang tadi itu, saya bilang tahun ini hamil, ayah lahirkan, misalnya masuk Ramadan, baru hamil 3 bulan, kan harus berpuasa. Boleh tidak berpuasa? Setelah itu berapa bulan kemudian lahir, anggaplah sudah 3 bulan, berarti kan sisa 6 bulan lagi. Nah 6 bulan dia lahir itu Ramadan lagi, berarti dia baru menyusui, lagi menyusui beberapa bulan, tahun depan terisi lagi, hamil bulan muda lagi. Ini tuh artinya menyusui hamil. Nah, ini kan mirip dengan siapa? Orang yang sakit yang tidak diharapkan apa? Kesembuhannya. Paham? Kalau ini fidyah, kalau ini apa? Fidyah. Jelas, jelas masalahnya ini. Ini masalah berat, berat di hati karena kita selisihi ya guru besar pesantren. Paham Mubar? Iya. Susah Mubar ini dikasih pindah ini. Tidak apa-apa. Tidak perlu dipindah-pindah Mubar. Tapi kita jelaskan saja. Jelas kan? Ini pendapat terkait dengan ini. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, ya. Masalah selanjutnya kita keluar dari masalah itu, karena memang ini termasuk masalah dalam puasa yang rumit dibicarakan. Ini salah satu. Ya, salah satu. Ini yang kedua ini. Yang pertama kita tidak singgung kemarin, alhamdulillah, karena memang penulis tidak singgung. Yaitu apakah negeri Islam kalau berpuasa satu negeri, apakah negeri lain wajib berpuasa? Itu masalah yang kedua yang rumit dalam berpuasa, dalam pembahasan apa? Puasa, tapi penulis tidak singgung. Ada saya sebutkan di pembahasannya di buku semua tentang puasa Ramadan, bisa dilihat di sana. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, wa in somata ajza'ahuma. Kalau keduanya berpuasa, yaitu si hamil dan murdi, itu cukup bagi keduanya. Artinya tidak perlu qadha, tidak perlu fidyah. Tidak perlu qadha, tidak perlu apa? Fidyah. Kalau dia berpuasa, memang ini selesai. Karena ya hamil dan menyusui itu tidak membatalkan puasa. Tapi boleh untuk tidak berpuasa. Paham kan? Beda kalau nifas, haid dan apa? Nifas. Haid dan nifas memang membatalkan apa? Puasa. Kalau ini tidak membatalkan, tapi apa? Keringanan. Bagi orang yang sedang hamil atau menyusui, diringankan untuk tidak berpuasa. Jadi kalau dia berpuasa, sah. Sah. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, ar-rabi, yang keempat, al-aziz anis-saum, orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maksudnya selain sakit, selain hamil, selain menyusui, yang tidak mampu untuk berpuasa, seperti siapa? Likibari, apa karena tua, laki-laki atau perempuan? Aumarobin la yurja buruhu, atau karena dia sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ah, kalau sakit biasa sudah lewat. Ini sakit yang tidak diharapkan apa? Kesembuhannya. Ini mirip dengan orang tua, maka disebutkan dalam satu bentuk. Fa innahu yut'amu an kulli yawmin likulli anhu likulli yawmin miskina. Sesungguhnya diberi makan darinya untuk setiap hari satu miskin. Kan artinya keduanya boleh tidak berpuasa dan ini disepakati. Belum dah bilang ya? Kan belum sudah bilang di judul bab. Golongan yang boleh untuk tidak berpuasa termasuk ini. Tapi apa yang wajib baginya? Diberi makan setiap hari seorang miskin. Apakah diberi setiap hari satu atau nanti langsung dikumpulkan di akhir hari kita beri dia 30 orang miskin. Boleh dikumpulkan. Boleh juga dipisah sehari-sehari. Paham kan? Boleh. Ya, yang penting sudah berlalu. Artinya tidak boleh dikasih misalnya awal Ramadan saya kasih memang semua 30. Paham kan? Pergi ke pesantren As-Sunnah, semua di sana orang miskin. Ya, kasih langsung 30 untuk 30 hari ke depan. Tidak boleh. Sebetulnya mati besok. Paham kan? Karena tidak boleh mendahulukan fidyah sebelum ada sebabnya. Dipaham? Tapi boleh didahulukan kalau sudah ada apa? Sebabnya. Kan mirip pembahasan zakat. Kalau ada sebabnya, maka boleh kasih. Tapi kalau belum datang sebabnya, tidak boleh kasih. Paham kan? Jadi dia boleh kasih setiap hari, dan boleh dia kasih apa? Nanti sekaligus setelah berlalu harinya. Wala sa'iri man aftara al-qada la dhaif. Kita boleh kesimpulan akhir. Dan bagi seluruh orang yang tidak berpuasa, qada tidak lain. Tuh, kesimpulan umum. Qada tidak lain. Illa man aftara bijima'in fil farji. Kecuali orang yang tidak berpuasa, berbuka karena dia berhubungan badan di farji. Di kemaluan. Ini masalah. Orang berjima sepakat batal puasa. Siapa yang mendatangi istrinya sengaja di siang hari di bulan Ramadan, di siang hari bukan malam hari, karena orang awam dia pahami di malam hari juga, di siang saja. Siapa yang mendatangi istrinya sengaja di siang hari di bulan Ramadan, sepakat batal puasa. Paham kan? Sepakat dia batal apa? Puasa. Bahkan juga bisa dikatakan sepakat kalau wajib baginya kafarah. Ia mendatangi istrinya sengaja di siang hari Ramadan, wajib baginya apa? Kafarah. Ia mereka perselisihkan apakah dia qada. Itu dia. Makanya perlu bilang tadi illa man aftara bijima'in fil farj. Kecil orang yang berbuka puasa dengan jima di kemaluan. Iya. Ini masalah. Apakah setelah kafarah dia wajib qada? Ini diperselisihkan. Ini diperselisihkan. Tapi yang benarnya adalah bukan yang dipegang oleh penulis. Yang benarnya wajib baginya juga qada. Bangga. Ini pendapat yang disambung oleh penulis itu pendapat Hanabilah. Pendapat Hanabilah. Ya, demikian pula pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dia cukup kafarah, tidak wajib kok qada. Tapi yang benarnya adalah pendapat ya dari juga dari orang Syafi'iyah dipilih oleh Syekh Ibnu Baz, wajib juga baginya kafarah dan qada. Wajib baginya kafarah dan apa? Qada. Dia bayar kafarah karena jima, dia qada karena dia tidak berpuasa. Iya kan, batal puasanya. Dia kan bukan orang sakit. Ini sehat dia. Iya kan? Ya sama dengan orang yang musafir. Iya kan? Sama dengan orang yang lain tadi yang wajib itu. Dan juga ini kata mereka berdasarkan dalil wasum yauman makanah, yaitu ketika Nabi memerintahkannya untuk membayar kafarah. Membayar kafarah, kata Nabi wasum yauman makanah, berpuasalah sehari di tempat itu. Maksudnya ganti. Amin. Ini riwayat yang sangat jelas dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Wasum yauman makanah. Berpuasalah sehari sebagai pengganti di tempat. Jelas ini pendapat yang kuat dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, dan itu benar. Itu benar, dan itu lebih hati-hati daripada dia hanya bayar kafarah, ternyata dia wajib juga ganti. Nah, itu lebih hati-hati. Dan terkadang penulis jima fil farj, jima di kelamin kemaluan. Ini berarti kalau di luar dari kelamin itu dia wajib ganti. Dia wajib apa? Ganti. Di luar maksudnya dia jima dengan tangannya. Paham? Walaupun itu haram. Kalau keluar airnya batal puasanya. Paham kan? Apakah wajib kafarah atau wajib qada? Nah ini wajib qada. Dipaham ini? Tidak wajib kafarah. Kafarahnya diperselisihkan. Karena yang diterangkan oleh Nabi yang wajib kafarah itu yang jima di farj. Jima di farj. Dan jima di farj ini walaupun tidak sampai keluar air. Walaupun tidak sampai keluar apa? Mani. Dan ketentuannya tadi itu, dia sadar, tidak lupa. Kalau lupa bagaimana? Ini dibicarakan. Kalau orang mendatangi istrinya, dia lupa kalau sedang apa? Berpuasa. Kalau ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. ada yang mengatakan enggak wajib padanya. Ada yang mengatakan apa? Wajib baginya kafarah dan harus dia puasa dengan. Kenapa? Karena kata mereka enggak mungkin dia lupa. Iya, kenapa bilang enggak mungkin dia lupa? Karena ini berdua bukan sendiri. Kalau suaminya lupa, ya istrinya kan ingat. Bisa dia bilang puasa kita. Kalau orang Makassar. Iya, paham? Mubar. Paham di? Iya. Katanya enggak mungkin lupa karena berdua ini. Berdua. Kalau seorang lupa, ya satunya apa? Ingat. Dan kalau minum dan makan kan dia sendiri. Ya air langsung minum. Bisa lupa. Ya karena enggak ada minum berjamaah. Anda paham kan? Iya, beda katanya, beda. Demikian pula kata mereka, alasan mereka yang membuat enggak mungkin lupa, itu kan namanya orang berjima, enggak langsung. Enggak sama dengan minum, mau minum orang langsung minum. Namanya orang berjima, ini anak muda tidak tahu, tapi orang tua tahu. Namanya ini orang berjima, sabar anak muda, tapi harus disampaikan. Namanya orang berjima, ada pendahuluannya, enggak langsung robek pakaian, sikat. Tidak. Pasti ada pendahuluannya. Ada ucapan-ucapan. Iya kan? Ada ciuman. Iya, enggak usah hayalkan. Maksudnya begitu. Artinya apa? Orang berjima tidak langsung. Ah, ketika melakukan pendahuluan, kan pasti dia ingat. Ih, puasa. Paham kan? Paham, Bar? Sabar. Nanti beberapa tahun kemudian antum menikah. Jelas ini ya. Ini kata mereka menunjukkan apa? Enggak mungkin. Dia wajib kafarah. Dia wajib apa? Kafarah. Jelas kan? Sementara ulama yang lain, dan ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, enggak wajib baginya. Enggak wajib baginya apa-apa. Enggak wajib qada, enggak wajib kafarah. Kenapa? Ya karena dia lupa. Kan dia apa? Lupa. Apakah itu mungkin atau tidak? Mungkin sebab Allah kehendaki. Allah lupakan dua-duanya. Selesai apa yang tidak mungkin? Sebagaimana orang bisa lupa makan dan minum, kalau dia sedang berpuasa, sama juga. Berjima. Ya kan? Bisa saja dia lupa. Bisa kamu kan? Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah kehendaki. Kalau seandainya itu terjadi, memang dia lupa, sudah. Tidak ada apa-apa bagi. Ya kan? Sebagaimana ini dikiaskan dengan makan dan minum. Dikiaskan dengan makan dan minum. Orang makan dan minum saat puasa. Wajib. Qada, batal, tidak. Sama dengan ini juga. Sama dengan ini juga. Jelas kan? Alhamdulillah. Sama hukum. Ini kalau memungkinkan. Kalau apa? Memungkinkan. Dan memungkinkan. Bisa saja Allah kehendaki mereka apa? Lupa. Mereka lupa. Hanya saja kalau dia ingat selesai-selesai, ya, alhamdulillah langsung saja dia mandi. Sama dengan orang mimpi basah di siang hari di bulan Ramadan. Sah puasanya. Sah puasanya. Paham obat? Antum tidur siang, mimpi basah. Basah celana. Ada mandi. Batal puasa atau tidak? Tidak. Karena di bawah kesadarannya. Di luar daripada apa? Kesadarannya. Paham kan? Di luar daripada kesadarannya. Ya, tidak mungkin dia tahan mandi. Dia tahan apa? Mimpinya. Karena dia sedang tidur. Dia sedang tidur. Sama ini kalau dia lupa. Kalau dia lupa, cukup dia mandi setelahnya, sah puasanya. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Dipahami kan? Heran dia. Paham, Ubat? Jelas ini? Itu tidak apa-apa. Dan tidak ada apa-apa baginya. Tidak apa-apa bagi. Kalau dia ingat di tengah perjalanan, sudah wajib segera berhenti. Wajib segera berhenti. Paham kan? Ini yang harus dia lakukan. Dan tidak ada apa-apa baginya. Kalau dia ingat kemudian dia lanjut, terlanjur nih. Wajib qada dan wajib kafarah. Paham kan? Wajib qada dan wajib kafarah. Jelas? Jadi ini antum harus tahu urinciannya. Walaupun belum menikah, karena nanti antum akan urai terhadap orang. Insya Allah. Paham kan? Paham kan? Yang sampai kenapa enggak enak ini? Karena saya belum menikah dijelaskan itu. Enggak, ilmu. Alhamdulillah, enggak harus orang sudah menikah tahu. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala. Selanjutnya, demikian pula para ulama menyebutkan bagaimana kalau dia dipaksa. Sama. Kalau dia dipaksa. Artinya ada seorang istri, dia sedang berpuasa, dia dipaksa oleh suaminya. Para ulama merinci bagaimana dulu dia paksanya. Kalau dipaksa pertama kemudian dia ridho, ya sudah, wajib kafaro dan wajib qadha atas dua-duanya. Kalau dipaksa diikat tangannya, kakinya, kemudian dipaksa, ya sudah, wajib. Istrinya tidak batal puasanya, tidak wajib kafaro, suaminya batal. Rinciannya, tamu bat. Kalau seandainya terjadi, ini kan dihayalkan. Kalau dipaksa seperti itu, dipaksa, tamu bat. Ini masya Allah. Terkait dengan dia masalah yang disebut oleh penulis. Fa'innahu yaqdi. Sesungguhnya kata beliau ini yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, sungguhnya dia qada. Wa yu'tiqu raqabah. Ini pendapat tadi. Dan membebaskan budak kalau ada. Fa'in lam yajid, kalau tidak ada budak, tidak dia dapat. Fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Maka dia puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Dan ini sulit. Nah ini saja sebulan dia jatuh. Kan begitu? Apalagi mau 2 bulan berturut-turut. Fa'in lam yasati, kalau dia tidak mampu, fa'ita'amu sittina miskina, maka dia beri makan 60 orang miskin. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimallahu taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala kata beliau, bainama nahnu julusun indan nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, ija'a rajulun faqala ya Rasulullah, tiba-tiba datang seorang lelaki, dia berkata, ya Rasulullah, halaktu, saya binasa. Saya telah binasa. Qala, berkata nabi, mala, kenapa kamu? Kenapa kamu bilang binasa? Qala, dia bilang, waqtu alam ru'ati, saya jatuh di atas istriku, wa ana sha'in, dalam keadaan saya berpuasa. Maksudnya siang hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apakah kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan? Maksudnya kafaronya? La, dia bilang tidak. Fahal, faqala, kata nabi, fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Qala, la. Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia bilang tidak. Faqala, fahal tajidu it'am sittina miskina? Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? 60 orang miskin? Qala, la. Dia berkata tidak. Miskin sekali memang dia tidak punya. Fama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Fa bainama nahnu ala dhalik, maka di antara ketika kami dalam keadaan seperti itu, utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fiha tamar. Maka diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu wadah dari kurma yang berisi kurma. Wal miktal, wal arak wal miktal, maksudnya ada wadah. Qala aina sa'il, maka berkata Nabi, mana tadi orang bertanya? Faqala ana, dia bilang saya. Qala kut ha, ambil ini. Fatasaddaq bih, maka kamu sudah bayar kafaro dengan ini. Iya, ini menunjukkan bolehnya bertawud dalam membayar kafaro. Tangan boleh orang lain membantunya. Faqala rajul, berkata orang itu, a'ala aqra minni ya Rasulullah? Apakah kepada orang yang lebih miskin dari saya Rasulullah? Katanya sendiri orang miskin. Ini dikasih siapa? Apakah dikasih kepada orang yang lebih miskin dari saya? Maksudnya di bawah saya? Yang lebih miskin? Terus dia bilang, فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ. Dia bilang, demi Allah, tidak ada di antara dua lembah ini penduduk atau pemilik rumah yang lebih miskin daripada saya sekeluarga. Fadohikan Nabi, maka Nabi tersenyum, hatta badat an yabuhu, sampai nampak gigi depan beluk, an yab, gigi taringnya, gigi taring beluk, tumakol. Kemudian Nabi bilang, atim ahlak, kalau begitu kasih keluarga, kasih keluarga. Ini hadis terkait dengan itu tadi, terkait dengan fa'ilam yajid, kalau dia tidak mampu, sakotot anhu, kalau tidak mampu ya jatuh darinya. Iya, fattakullaha masaqatum, kan tak mampu apa-apa, tidak bisa bebaskan budak, ya, tidak ada orang yang bisa membantu, sudah jatuh, hilang darinya. Tapi ini masalah ini diperselisihkan oleh para ulama juga, tapi intinya dia kodok. Kemudian, jadi dia bilang, fa'innahu sakotakan. Fa innahu yaqdi wa yatiq raqabah fa in lam yajid fasiyam syahrain mutatabi'ain. Ini dia ulang ya. Tah, banyak terulang ya. Di buku sudah berapa kali ini? Ini ketiga kalau di cetakan kita. Iya. Yeah. Fa in lam yastati fa'an sittina miskina fa in lam yajid saqata an. Hilang darinya ya karena dia tidak mampu lagi dan dia tidak mampu lagi. Ini diperselisihkan seperti yang saya bilang tadi, tapi ada riwayat dari Imam Ahmad bahwa tidak jatuh darinya, tetap itu utang baginya. Tetap itu utang baginya. Paham kan? Ya, tapi dengan ayat tadi fattaqullaha masata'tum, maka Syekh Ibnu Taimiyah memilih jatuh darinya seperti pendapat yang ada di buku. Alhamdulillah. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim.